berkas cahaya. Dosakah ku mencintaimu tanpa engkau tahu, karena kau tak pernah menghiraukan cintaku. Bukalah pintu hatimu untuk diriku, bukalah sedikit saja buatku. Bye. Terima kasih. Aku Gini.